Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta, engkau bisikan kata azimah di telinga. Berpisah untuk mencari akhir. Kita dipukul ombak hidup malam yang nyata. Engkau jauh meniti pucat menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup begini. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Adela di Farina Indra. Untuk mencari arah, kita Kau merasakan